Iya sih. Satu lagu nomor kembali. Spesial buat warga Kendal Pencapaian. Percayalah kau kepadaku, itu bukan cintaku. Namun karena terpaksa kehendak orang tua, lama-lama kita rindukan pertemuan ini. Walau hidup kita terpisah, hati kita masih satu. Cintaku hanya kamu, tak mungkin tergoyah walau di akhir masa. Sayangku cuma satu, sayangku hanya kamu, tak mungkin berubah. Karena terpaksa kehendak orang tua.